Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini masih kita sebutkan beberapa ringkasan dari beberapa hadis yang telah kita bacakan dari kitab Bulugh Al-Maram karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan permasalahan ma al-musyammas dan ma al-musta'mal, dan pendapat yang rajih dari kalangan mereka para ulama terkait hukum memanfaatkan air yang musyammas atau yang musta'mal serta definisi dari masing-masingnya. Dan di sini tersisa dua pembahasan dari permasalahan ahkamul miyah, hukum-hukum seputar air, yaitu yang pertama adalah hukmul ma' ad-da'im, hukum air yang diam, yang tenang dan tidak bergerak, tidak mengalir. Yang kedua adalah hukum memanfaatkan air sisa dari mandi al-janabah, baik air tersebut sisa dari mandi janabah seorang pria atau seorang wanita. Kedua masalah ini ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah dibahas di kalangan mereka para fuqaha, dan pada sebagainya menimbulkan adanya khilaf di tengah-tengah mereka. Dan kedua masalah ini disebutkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di awal risalahnya. Naam. Pada hadis yang kelima yang ada di dalam kitab Bulughul Maram tersebut, al-muallif rahimahullah menyebutkan permasalahan hukum memanfaatkan air yang tenang tersebut, yang tidak mengalir, yang diistilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'ud da'im, air yang tenang, yang tergenang, tidak mengalir. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya al-ma' ar-rakid, air yang mudah keruh. Ketika dimanfaatkan oleh seorang, maka air ini mudah keruh disebabkan karena tergenangnya air tersebut. Masalah yang pertama yang dibahas di kalangan mereka para fuqaha adalah hukum mandi junubnya seseorang di air yang tenang tersebut. Hukum mandi junubnya seseorang di air yang tenang tersebut. Dalam masalah ini di sana terdapat hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah, hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Beliau menceritakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junubun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian dia mandi di air yang tergenang dalam keadaan dia junub. Dalam keadaan dia junub. Sehingga dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim untuk memanfaatkan air yang tergenang, memanfaatkan air yang tergenang dalam keadaan dia manfaatkan untuk mandi al-janabah, mandi dalam rangka untuk mengangkat hadas besar dari dirinya disebabkan karena keluarnya mani. Naam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Namun periwayat hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan ketika ditanya oleh sebagian di antara para tabi'in yang mendengarkan hadis ini, ia menyatakan kaifa yaf'alu ya Abu Hurairah, terus apa yang harus dia lakukan wahai Abu Hurairah, maka beliau menyebutkan yatanawaluhu tanawulan, yang harus dia lakukan adalah mengambilnya, mengambil air dengan tangannya, mengambil air yatanawaluhu tanawulan, mengambil air yang tergenang tersebut dengan tangannya. Dari perkataan Abu Hurairah ini, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, dijadikan dalil oleh mereka para fuqaha bahwasanya yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang mandi junub di air yang tergenang adalah apabila dia mandi dalam keadaan yakhtamisu fil ma, dalam keadaan dia mencelupkan tubuhnya di air tersebut. Dia mencelupkan tubuhnya di air tersebut. Dia langsung menenggelamkan tubuhnya di air tersebut. Naam. Bukan yang dimaksud di dalam hadis ini larangan untuk mandi di air yang tergenang dalam keadaan dia mandi di pinggirnya dan dia mengambil air yang tergenang tersebut dengan tangannya, dengan gayung. Naam. Ini yang disebutkan oleh mereka para fuqaha berdasarkan keterangan hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yatanawaluhu tanawulan. Sehingga nampak jelas penyebab Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita mandi junub di air yang tergenang, yang pertama disebabkan karena tergenangnya air tersebut, menunjukkan air yang tidak tergenang tidak termasuk dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti air sungai, ketika seorang melihat air sungai dia langsung mencelupkan dirinya di air tersebut dalam rangka mandi janabah, ini tidak termasuk dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataukah air yang besar yang memiliki mata air sehingga air ini terus tumbuh banyak disebabkan karena mata air yang ada di bawahnya, seperti danau dan yang semisalnya, ini juga tidak terkena dari larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah larangan ini terkena kepada satu perbuatan taharah, yaitu mandi junubnya seseorang di air tersebut. Mandi junubnya seseorang di air tersebut dalam keadaan dia melakukannya dengan inghimas, dengan mencelupkan dirinya ke air tersebut. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan faedah fiqhiyah yang ingin kita sebutkan dari hadis ini adalah yang pertama, larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang mandi di air yang tergenang dalam rangka mandi junub kemudian dia langsung mencelupkan dirinya di air tersebut, apakah larangan ini bermakna tahrim, yaitu haramnya seorang muslim melakukan perbuatan tersebut, ataukah bermakna al-karahah, dibencinya perbuatan tersebut, dalam arti kata ketika dia melakukannya dibolehkan namun yang afdal adalah dia meninggalkannya. Dalam masalah ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, terjadi khilaf di antara para fuqaha menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah yang memahami larangan di dalam hadis ini bermakna tahrim, bermakna haram, sehingga tidak boleh seorang dia mencelupkan dirinya di air yang tergenang. Kalau semisal dia melakukannya, maka dia berdosa karena melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bermakna haram tersebut. Mereka berdalil tidak adanya dalil yang memalingkan larangan tersebut ke makna makruh. Mereka berdalil tidak adanya dalil yang memalingkan larangan ini ke makna yang makruh, sehingga dikembalikan ke asal hukum satu larangan. Bila tidak ada dalil yang memalingkannya, maka bermakna tahrim. Ini adalah mazhabnya Al-Hanafiyah. Demikian pula Al-Zahiriyah dari Ibn Hazm, Dawud Al-Zahiri dan yang bersama dengan mereka. Dan satu riwayat dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, serta satu riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Sehingga mereka-mereka ini ternukilkan berpendapat bahwasanya larangan di dalam hadis ini bermakna tahrim dan berdosa apabila seseorang mandi junub di air yang tergenang dalam keadaan yaghtamisu fihi. Sekali lagi, dalam keadaan dia mandi di air tersebut, dia mencelupkan dirinya di air tersebut, bukan mengambilnya dari tepi air dan menyiramkannya ke tubuhnya dengan tangannya atau dengan gayung. Naam. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang memahami bahwasanya larangan di dalam hadis ini bermakna karahah, bermakna makruh, tidak sampai ke tingkatan haram. Tidak sampai ke tingkatan haram. Nah, menunjukkan ketika dia melakukannya dibolehkan. Namun yang afdal adalah dia meninggalkan perbuatan tersebut. Dan ini adalah mazhab dari Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullah. Sehingga mazhab beliau teriwayatkan, sebagiannya meriwayatkan berpendapat bahwasanya larangan ini bermakna tahrim. Tapi dalam riwayat yang lainnya teriwayatkan beliau berpandangan larangan ini bermakna al-karahah, makruh, tidak sampai ke tingkatan haramnya perbuatan tersebut. Demikian pula mazhab dari al-imam syafi'i rahimahullah. Demikian pula yang zahir dari mazhab al-imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Dan wallahu a'lamu bishawab, ini adalah pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innal mu'min la yanjus." Innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin itu dia tidak najis. Seorang mukmin itu dia tidak najis. Sehingga badannya seorang muslim walaupun dia dalam keadaan berhadas besar, ketika dia mencelupkan dirinya ke air, ini tidak sampai merubah air ini yang semula tahur menjadi najis disebabkan karena badannya seorang muslim yang dalam keadaan berhadas besar. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala. Dan ini adalah mazhab yang rajih. Kemudian masalah yang berikutnya adalah yang dibahas di kalangan mereka para fuqaha, apabila seorang yang junub dia mencelupkan dirinya ke dalam air tidak mandi dengan tangannya dengan gayungnya, maka apakah teranggap sah mandi junubnya ataukah tidak? Teranggap sah mandi junubnya ataukah tidak? Anak ulang, ketika seorang yang junub dia mencelupkan dirinya di air yang tergenang, semisal bejana yang besar atau kolam renang dan yang semisalnya, apakah terangkat hadasnya, artinya sah mandi junubnya, ataukah tidak dalam keadaan dia masih berhadas harus mandi di luar air tersebut? Dalam masalah ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, mereka para fuqaha berselisih menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya hadasnya tidak terangkat. Sehingga seorang yang junub ketika dia menginginkan untuk benar-benar sah mandi junubnya atau terangkat hadas besar dari tubuhnya, maka dia jangan mandi di air yang tergenang berdasarkan pendapat yang pertama. Tapi dia imam harus mengambilnya dengan tangannya, dengan gayungnya, dan dia mandi di tepi dari air tersebut. Ataukah yang kedua, dia mandi bukan di air yang tergenang. Dia mandi bukan di air yang tergenang. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian pendapat ini mereka berselisih di dalam menentukan sebabnya. Di dalam menentukan sebab kenapa seorang yang mandi junub ketika mencelupkan dirinya di air yang tergenang tidak terangkat hadasnya. Mereka berselisih menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sebab musababnya adalah karena air yang dia masuk atau mencelupkan tubuhnya ke air tersebut berubah menjadi air yang musta'mal. Air yang dia masuki yang tergenang berubah menjadi air yang musta'mal. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, khilaf di tengah-tengah mereka para ulama tatkala menghukumi air yang musta'mal, apakah air ini najis atau tahir tapi tidak mensucikan, ataukah masih teranggap sebagai air yang tahur, yang suci dan mensucikan. Nah, ternyata di bawah dari hukum menentukan air yang musta'mal itu menyebabkan khilaf di antara para fuqaha dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengannya. Di antaranya adalah seorang yang dalam keadaan berhadas besar, dalam keadaan junub, ketika dia memasukkan dirinya di air yang tergenang, ini sebagian pendapat menyebutkan tidak sah, disebabkan karena ketika dia masuk ke air tersebut, airnya berubah menjadi air yang musta'mal. Dan air yang musta'mal, kata mereka, tidak bisa mengangkat hadas. Tidak bisa mengangkat hadas. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Demikian pula dirojihkan pula oleh al-imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala Al-Maqdisi di dalam kitab beliau Al-Mughni. Sehingga mereka lah di antara para fuqaha yang berpandangan bahwasanya mandinya dirinya tidak sah, disebabkan karena air tersebut berubah menjadi air yang musta'mal. Nah, kemudian pendapat yang lainnya dari pendapat pertama yang menyebutkan bahwasanya sebabnya adalah bukan karena airnya berubah menjadi air yang musta'mal, tapi semata-mata adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kaidah al-fiqhiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang dari melakukan satu perbuatan, itu memberikan konsekuensi an-nahyu yaqtadil fasad. Yang namanya larangan memberikan konsekuensi rusaknya sesuatu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasul melarang seseorang untuk mandi di air yang tergenang. Sehingga ketika dia mandi di air tersebut dalam keadaan mencelupkan dirinya ke air yang ada di hadapannya, maka terkena larangan Rasul, yang larangan ini memberikan konsekuensi rusaknya perbuatan yang dia lakukan, sehingga menunjukkan tidak sahnya mandinya dirinya dengan perbuatan tersebut. Dan ini adalah pendapat dari al-imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Naam. Kemudian pendapat yang kedua, tadi kita sebutkan pendapat yang pertama yang menyebutkan tidak terangkat hadasnya, dan terjadi dua pendapat di tengah-tengah mereka tentang sebabnya. Sebagian menyebutkan airnya musta'mal, sebagian menyebutkan bukan karena airnya musta'mal, tapi penyebabnya adalah semata-mata Rasul melarang perbuatan tersebut, dan larangan memberikan konsekuensi rusaknya sesuatu yang dilarang. Nah, kemudian pendapat yang kedua, annahu yurfa'u atau yarfa'u hadasahu bil inghimasi fil ma. Pendapat yang kedua yang beranggapan terangkat hadasnya dengan semata-mata dia mencelupkan dirinya di air yang tergenang tersebut. Pendapat yang kedua yang mengatakan terangkat hadasnya, sehingga sah mandinya seseorang di air yang tergenang walaupun dia terjatuh ke dalam larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qalilan kana aw katsiran, baik airnya tersebut itu sedikit atau banyak. Baik airnya tersebut itu sedikit atau banyak. Ketika dia memasukkan dirinya ke dalam air, maka terangkat hadasnya, terangkat hadasnya. Dan ini adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Demikian pula yang dirojikan oleh Imam Syaukani rahimahullah dan yang lainnya di antara mereka para ulama. Dan pendapat ini juga salah satu dari riwayat yang teriwayatkan dari pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Naam. Kemudian permasalahan fikih yang setelahnya adalah hukum air. Hukum air sisa dari mencelupkannya seorang yang junub tersebut ke dalamnya. Kalau yang tadi kita sebutkan hukum seorang yang junub, dia mencelupkan air di air yang tergenang. Nah sekarang permasalahan yang berikutnya adalah apa hukum air tersebut setelah dipakai oleh seorang yang junub, dia mencelupkan dirinya ke dalam air yang tergenang, apa hukumnya? Dalam masalah ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, mereka para fuqaha berselisih menjadi tiga pendapat. Hukum air yang digunakan oleh seorang yang junub untuk mengangkat hadas besarnya dengan dia mencelupkan dirinya ke air yang tergenang tersebut, itu khilaf di antara para fuqaha menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya air itu berubah menjadi air yang najis. Air itu dihukumi sebagai air yang najis. Naam, yang najis. Sehingga teriwayatkan dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau berpandangan kalau misal ada seorang yang sedang berhadas besar yang dalam keadaan junub, kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia masuk ke dalam air yang tergenang, sumur dan yang semisalnya, ke dalam air yang tergenang, kemudian dia mencelupkan dirinya ke air tersebut. Al-Imam Abu Hanifah menyatakan ar-rajulu annal ma'a war-rajula najasani atau najisani, air dan lelaki tersebut menjadi najis, menjadi najis. Nah, karena beliau berpandangan bahwasanya air itu berubah menjadi najis, berubah menjadi najis. Pendapat ini dibangun di atas pendapat mereka yang mengatakan bahwasanya air musta'mal hukumnya najis. Pendapat ini dibangun di atas pendapat mereka yang mengatakan bahwasanya air musta'mal itu hukumnya najis. Sehingga masuk di dalam bab ini ketika seorang melihat ada air bekas mandi dari seorang yang junub dengan dia memasukkan dirinya di air tersebut, maka jangan dimanfaatkan. Karena berdasarkan pendapat yang pertama, airnya najis. Airnya berubah menjadi najis disebabkan karena airnya menjadi air musta'mal, dan kata mereka air musta'mal hukumnya adalah najis. Dan ini adalah pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya air itu adalah air yang tahir, yang suci namun tidak mensucikan dan tidak najis. Air itu suci saja, tidak najis, namun tidak mensucikan, sehingga tidak bisa digunakan untuk bertaharah, baik dalam rangka untuk berwudu ataukah mandi al-janabah. Dan ini adalah pendapat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan pendapat dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwasanya air itu tetap dikatakan sebagai air yang tahur, yang suci dan mensucikan. Air itu dikatakan sebagai air yang tahur, yang suci dan mensucikan. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan mereka para ulama, dan ini wallahu a'lamu bissawab adalah pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih. Naam. Ini termasuk dari pendapatnya Imam Malik bin Anas rahimahullah, dan dirajikan oleh Imam Ibnu al-Munzir rahimahullah, dan diriwayatkan pendapat ini adalah pendapat beberapa di antara sahabat Rasul, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Abu Umama al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhum. Naam. Dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Dengan dalil hadis innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Dan badan seseorang, badan seorang muslim yang dalam keadaan berhadas, ini tidak dihukumi sebagai najis. Tidak dihukumi sebagai najis. Dalam keadaan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, air yang suci dan mensucikan akan berubah menjadi najis dengan syarat yang pertama, ada najis yang memasukinya. Yang kedua, najis tersebut merubah sifat air, apakah rasanya atau baunya atau warnanya. Nah, dan tubuh seorang muslim dia tidak dihukumi sebagai tubuh yang najis ketika dia dalam keadaan berhadap. Wallahu a'lamu bishawab. Masuk pula dalam pembahasan hukum air yang tergenang ini adalah hukum seseorang kencing di air tersebut. Kencing di air tersebut. Di sana terdapat riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'imi alladhi la yajri tsumma yaghtasilu fihi." Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Dia mandi di dalamnya. Sehingga di dalam hadis ini nampak jelas larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang dia kencing di air yang tergenang. Dia kencing di air yang tergenang. Kemudian pembahasan di bawah hadis ini yang dibahas oleh mereka para fuqaha adalah hukum kencingnya seseorang di air yang tergenang. Hukum kencingnya seseorang di air yang tergenang. Nah, yang pertama dari masalah ini, idza kana al-ma'u yataghayyar bil baul fihi, apabila diperkirakan kencingnya seseorang di air yang tergenang merubah air tersebut baik kadar airnya sedikit atau banyak, maka hukumnya tidak dibolehkan. Dan sebagian di antara ahli ilm menyebutkan kesepakatan di antara mereka para al-ulama, seperti halnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, li'annahu idza bala fihi najasahu fa hurima ghairuhu min isti'malihi. Karena ketika seseorang kencing di air yang tergenang, apabila menyebabkan air itu berubah menjadi najis sehingga mengharamkan orang lain untuk bisa memanfaatkannya. Sehingga dari masalah ini tadi kita sebutkan memiliki beberapa masalah, memiliki dua masalah. Masalah yang pertama adalah apabila kencingnya seseorang di air yang tergenang diperkirakan merubah sifat dari air tersebut disebabkan karena kencingnya, maka hukumnya tidak dibolehkan. Dan ini sepakat para ulama tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah apabila air tersebut tidak berubah dengan air kencing yang kita keluarkan tersebut. Pada masalah ini, masyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullah, mereka para fuqaha berselisih menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang menyebutkan tahrimul bauli fil ma'ir rakidi mutlaqa. Diharamkannya seseorang untuk kencing di air yang tergenang secara mutlak. Baik kencingnya tersebut merubah air atau tidak, ini sama saja terkena larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi allazi la yajri. Dan ini adalah mazhab dari Az-Zahiriyah seperti Ibn Hazm rahimahullah, dan mazhab dari Al-Imam Abu Hanifah, dan sebagian dari pengikut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mereka berdalil dengan hadis yang tadi kita sebutkan, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi allazi la yajri. Nah, mereka berdalil dengan hadis ini, dan zahir dari larangan tersebut dibawakan ke makna tahrim, dibawakan ke makna diharamkannya perbuatan tersebut. Nah, dalam keadaan tidak diperinci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apakah air terkencing tersebut merubah air yang tergenang atau tidak, sehingga dibawakan secara mutlak larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyebutkan dibedakan antara yang sedikitnya dengan yang banyak. Kalau semisal kadar air tersebut sedikit sehingga diperkirakan seorang kencing di dalamnya akan merubah dari sifat air, maka terkena larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladzi la yajri. Namun kalau misal air itu banyak, air itu banyak sehingga kencingnya seseorang di air yang tergenang tidak merubah sifat dari air, maka dibolehkan, tidak terkena larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini selesai secara ringkas kita sebutkan tentang permasalahan air yang tergenang. Kemudian permasalahan yang berikutnya dari permasalahan hukum-hukum air yang dibahas oleh mereka para fuqaha adalah air sisa dari mandi junubnya seorang pria atau seorang wanita yang disebut dengan air fadl. Naam, ma'ul fadl. Air sisa. Naam. Berbeda dengan air musta'mal. Kalau air musta'mal adalah air yang jatuh dari tubuhnya seseorang yang mandi junub. Kalau air yang jatuh dari tubuhnya seorang yang mandi junub, ini dikatakan sebagai air yang musta'mal. Tapi kalau air sisa adalah air sisa mandinya seorang yang junub, yang dia mengambil air tersebut dengan gayungnya. Dengan gayungnya. Seperti seorang dia mandi di ember yang besar, mandi junub, kemudian dia mengambil air dengan gayungnya, maka sisa dari air tersebut itu dikatakan air al-fadl, ma'ul fadl min ghuslil janabah. Sehingga bukan yang dimaksud di dalam pembahasan ini adalah air yang musta'mal. Di sana terdapat riwayat yang dibawakan riwayat ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Bulughul Maram, larangan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasil al-mar'atu bi fadlir rajul aw ar-rajulu bi fadlil mar'ah wal yaghtarifa jami'an. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita untuk dia mandi dari sisa air mandinya seorang pria, yang dimaksud adalah mandi junub, atau seorang pria untuk mandi dari sisa air yang digunakan oleh seorang wanita untuk mandi janabah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan wal yaghtarifa jami'an. Namun yang harus mereka lakukan adalah mereka sama-sama menggayung, mengambil air itu dengan gayungnya secara silih berganti, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kalau semisal mereka mandi bersama, maka tidak terkena dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan ini hanya terkena kepada seseorang pria yang dia mandi sendirian dari air sisa mandinya istrinya, atau seorang wanita dia mandi dari sisa air mandinya suaminya. Tapi kalau kedua-duanya sama-sama mandi, ini dibolehkan berdasarkan hadis ini, wal yaghtarifa jami'an. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasa'i, dan belum menyebutkan sanad hadis ini adalah sahih. Naam. Hadis ini dijadikan dalil pada mazhab Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dilarangnya seseorang untuk memanfaatkan sisa dari air mandinya seorang wanita. Nah, dilarangnya seorang pria untuk dia memanfaatkan air dari sisa mandinya seorang wanita. Nah, namun apabila dia mandi dengan wanita tersebut, dalam hal ini istrinya, dalam keadaan bersama-sama dengannya mengambil air di air tersebut, maka tidak terkena larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam masalah ini, masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah, terdapat beberapa perincian yang disebutkan oleh mereka para al-fuqaha, untuk kemudian nantinya kita akan menyebutkan mana di antara permasalahan-permasalahan tersebut yang diperselisihkan oleh mereka para al-ulama. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ishtirakur rijal wan nisa fil ikhtisali min ma'in wahid, bersama-samanya kaum pria dan kaum wanita untuk mandi di satu bejana yang berisikan air. Naam, di satu bejana yang berisikan air. Beliau menyebutkan hadza mimma tafaqa alaihi a'immatul muslimin bila niza'in bainahum. Ini adalah satu perkara yang disepakati oleh seluruh imam-imam kaum muslimin tanpa ada perselisihan di antara mereka. Jadi apabila seorang pria, seorang wanita, mereka berdua mandi di satu bejana, ini adalah perkara yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan di antara para imam-imam al-Islam. Tidak ada khilaf di antara mereka. Kemudian yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, فَإِذَا جَازَ اِخْتِسَالُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا فَاغْتِسَالُ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ جَمِيعًا أَوِ النِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ جَمِيعًا أَوْلَى بِالْجَوَازِ. Kalau semisal tadi ada pria, ada wanita, mereka saling mandi di satu bejana berisikan air, itu dibolehkan berdasarkan kesepakatan di antara mereka para ulama. Maka masalah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah adalah apabila di sana ada dua orang wanita yang mandi di satu bejana, satu wadah, atau beberapa, atau dua orang pria yang mandi di satu wadah, ini juga lebih utama, kata beliau rahimahullah, untuk kita katakan dibolehkannya. Fahadha mimma la naza'afih, ini juga termasuk dari perkara yang tidak ada perselisihan di antara mereka para ulama. Faman kariha an taghtasila ma'ahu ghairuhu, maka seseorang yang dia membenci untuk ada seseorang selainnya yang mandi bersamanya, aw ra'a anna tahrahu la yatimu hatta yaghtasila wahdahu, ataukah dia berpandangan mandinya tidak akan sempurna kecuali kalau semisal dia mandi sendirian, kata Syekhul Islam rahimahullah, faqad kharaja an ijma'il muslimin wa faraqa jama'atal muslimin, maka sungguh dia telah keluar dari perkara yang sudah disepakati oleh kaum muslimin dan keluar dari kesepakatan yang dilakukan oleh mereka para a'imah dari kalangan kaum mukminin. Selesai yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Sebagian pendapat, sebagian di antara para ulama ada yang menyebutkan bolehnya seorang pria untuk dia mandi atau wudu dari sisa air mandinya seorang wanita. Nah, bolehnya seorang pria untuk dia mandi dari sisa air mandinya seorang wanita. Nah, sebagian di antara mereka menyebutkan bahwasanya para ulama juga sepakat dalam bab ini. Walaupun yang rajih dalam masalah ini, masyaallah ikhwan rahiman wa rahmakumullah, terjadi khilaf di antara mereka para al-ulama. Ada sebagian di antara mereka yang menyebutkan kalau semisal mandinya seorang wanita ini adalah mandi dalam rangka untuk mengangkat haidnya, maka dilarang. Kalau tidak, maka dibolehkan. Ini pendapat di antara mereka para al-fuqaha. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, beberapa masail yang menyebabkan adanya khilaf di antara para fuqaha seputar masalah ini. Insyaallah taala kita akan menyebutkannya pada pembahasan yang setelahnya bismillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafadhal.